الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، sekarang kita membahas tentang tanda-tanda nasab. Kemarin sudah ya, semua tanda nasab yang asal dan yang cabang. Ya, sekarang mulai fathah ini. Yang fathah sudah fathah. Sekarang yang alif. Baik. Iqra. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, sekarang tanda yang kedua dari tanda nasab. Dilihat halaman 52 kalau sarannya dia. Dah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ammal alifu. Wau artinya apa wau? Dan. Amma adapun, dan adapun alif, fatakunu alamatan, fatakunu fa itu artinya maka, takunu dia menjadi alamatan tanda, lin nasbi untuk nasab, maka dia menjadi tanda nasab, fil asma'il khamsati pada al asma'ul khamsah. Ini sudah dijelaskan sebelumnya apa itu al asma'ul khamsah ya. Sudah kan? Nah, sehingga di sini tidak lagi perlu diulangi, tinggal dilihat contohnya. Nahwu seperti ra'aitu abaka wa akhaka. Ra'aitu, aku melihat. Doa itu aku melihat. Abaka. Abaka ini bapakmu. Wa akhaka, wa dan akhaka saudaramu. Nah, di sini ketika kita ingin mengirab abaka, abaka, abanya di sini ya. Dia katakan aba di sini mansubun, mansubun, wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al alif, al alifu niyabatan anil fathati, anil fathati li'annahu minal asma'il khamsati. Ini abaka aba di situ mansub di nasab, walad matus nasbihi, dan tanda nasabnya al alifu alif niabatan anil fathah, sebagai ganti dari fathah. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk dari al asma'ul khamsah. Bisa enggak? Yang enggak ngikuti dari awal, yang ketinggalannya, itu dicatat yang ketinggalannya dari catatan temannya. Nah, yang rajin, yang rajin, jangan menunggu banyak ilmunya, mumpung masih belum banyak, belum terlalu banyaknya, masih awal-awal. Tulis catatan yang rapi. Karya tulis atau buku tulis, kalau catat yang rapi, benar, itu jadi hasil dalam belajar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dikenal karya tulisnya itu adalah catatannya. Jadi karya tulis Imam An-Nawawi itu buku catatannya. Begitu. Rajin dalam mencatat. Nah, i'rab seperti ini juga sama dengan akhoka ya. Akhoka ini ya i'rabnya sama. Mansub wa alamatun tasbihil alif niabatan anil fathah li'annahu minal asma'il khamsah. Baik. Bisa kan? Bisa. Jadi kalau ditanya kalimat apa yang dinasab dengan tanda alif? Nah, jawab al asmaul khamsah. Satu aja. Al asmaul khamsah. Nah, sudah. Kalau kemarin kalimat apa yang dinasab dengan tanda fathah? Nah, kemarin sudah jelaskan dia. Ada tiga, isim mufrad, jamak taksir dan jamak apa fiil mudhari dan fiil mudhari. Kalau fathah cuma al asmaul khamsah. Dah. Lanjut ya. Berikutnya, coba dibaca lagi, Agung. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah. Sekarang kasroh menjadi tanda nasab itu di mana? Qala al-mu'allif rahimahullah wa amman kasratu, dan adapun kasroh fatakunu alamatan linnasbi, maka dia menjadi tanda nasab fi jam'il mu'annatsis salim, pada jamak mu'annas salim. Satu aja. Enak ngapalinnya nih. Cuma satu aja. Kasrah dikatakan sebagai tanda nasab pada satu tempat, yaitu jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim sudah diterangkan pengertiannya. Sekarang kita langsung contohnya saja ya. Nah, Contohnya seperti fastabiqul khairati. Fastabiqu, fa ini di maka. Istabiq, istabiq itu berlomba-lomba. Wow, di sini maksudnya kalian. Khairat, kebaikan. Maka berlomba-lombalah kalian, yaitu dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Ini saling bersegera dalam melakukan amal-amal baik. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Nabi SAW, atu ada fi kulli syai illa fil akhirah. Tu ada bersikap tenang, penuh perhitungan, penuh pertimbangan, itu dalam segala urusan kecuali akhirat, kecuali urusan kebaikan yang jelas kebaikannya. Maka yang ada adalah berlomba-lomba. Misalkan menempati saf terdepan, itu jelas khair, kebaikannya. Kebaikan bukan? Kebaikan. Ya, jangan kamu terlambat-lambat. Ya. Nah, saya pikir-pikir dulu, saya timbang-timbang dulu. Ya. Enggak perlu dipikir, enggak perlu timbang. Kenapa? Karena sudah jelas kebaikannya. Apa yang salah? Enggak ada. Maka yang seperti ini belum lomba. Demikian seperti para sahabat dulu. Untuk mendapat saf yang pertama, mereka itu apa? Saling bersegera. Nah, dan yang lainnya. Tapi kalau urusan itu belum jelas baik buruknya, ya bagaimana kedepannya nanti akibatnya, kesudahannya, itulah yang harus perlahan-lahan, banyak perhitungan, dipertimbangkan dulu. Begitu. Baik. Sekarang kita ingin mengirat al-khairat. Al-khairati. Ini bagaimana mengirat? Kita katakan dia ini di sini mansub di nasab, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa ini? Al-kasrah. Al-kasratu niyabatan anil fath, sebagai ganti dari fath. Di annam jam'ul mu'annafis salim. Nah, khairat binasab, dan tanda nasabnya la kasrah, sebagai ganti dari fathah, karena dia jamak mu'annas salim. Mengannya. Kalimatnya banyak yang ngulangi saja. Paling bedanya ini. Sama tandanya ini. Itu sering dihafalin. Ya, sering antum baca hafal nanti. Kosakatanya. berbicara Arabnya terbiasa. Nah, nanti kalau baca Al-Quran ketemu yang semisal ini, coba di i'rab ya. Asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin. Terus ya. Coba di i'rab. Coba i'rab muslimat. Coba i'rab mu'minat. Ya sama aja. Paham? Sering begitu, sendiri atau berdua sama teman. Pas mau kerja, baca Quran, ada waktu luang, coba baca satu ayat, pilih kalimat-kalimat tertentu, coba kamu i'rab. Bisa enggak? Kalau bisa, biasakan. Nanti kalau udah biasa itu akan terasa apa? Ilmu itu ringan. Hafal. Cara menghafal yang ringan itu kayak gitu. Ini dengan dipraktekkan. Bila lama apa? Sering dipraktekkan. Dah. Berikutnya. Yang keempat sekarang ya. Coba dibaca. Ini siapa namanya? Hasan. Coba Hasan. Iqra. Naam. Sekarang ya, kapan menjadi tanda nasab? Qala al-muallif rahimahullah, wa ammal ya'u, dan adapun ya, fatakunu alamatan lin-nasbi. Maka dia menjadi tanda nasab fit tasniyati wal jam'i, pada tasniyah dan jama'. Tasniyah maksudnya apa? Musanna. Jama' di sini maksudnya jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim. Jadi tempatnya cuma dua. Enggak banyak. Cuma dua saja. Ya, cuma dua saja. Dan ini sudah diterangkan pengertiannya ya. Yang musanna, contohnya yang musanna. Langsung contohnya aja ini. Fawajada fiha rajulaini. Fa ini apa artinya, Pak? Maka wajada, nah, dia mendapatkan, fiha di dalamnya, rajulaini, dua lelaki. Dia di sini maksudnya Nabi Musa alaihissalam, ketika di Mesir itu ya, siang-siang orang pada tidur siang. Lewat di jalan Mesir sepi. Tiba-tiba ada dua orang laki. Ya qatatilani, saling baku hantam. Yang satu dari Kibuti, sukunya Fir'aun. Yang satu dari Bani Israel, sukunya Nabi Musa. Ternyata yang dari Bani Israel apa? Terdesak minta tolong. Nabi Musa sekedar niatnya untuk menolong dan mencegah orang ini memukul. Ditempeleng itu mati. Gak niat bunuh ya. Tempeleng mati. Kemudian beristighfar, tobat. Ya, tapi ya namanya kesalahannya mesti ada efeknya. Marah suku Kibti itu, bersiap untuk menghabisi Nabi Musa. Akhirnya disarankan untuk lari ke Madian. Lari hingga seterusnya kisah itu. Nah, Nabi Musa. Disebutkan dalam hadis panjang itu, batu itu dipukul sampai pecah. Nggak tahu kisahnya gimana nih. Tiba-tiba batu yang tempat naruh bajunya itu apa? Jalan. Dikejar, dapat pukul batunya itu hancur. Batu kali ya? Batu kali tahu ya, batu kali? Keras itu. Berarti pukulnya kayak martil ya. Pantas aja nempel ngorong mati. Nah. Baik. Nah, sekarang Rajulai ini. Bagaimana mengirabnya ini? Katakan dia ini mansubun, ini nasab. Wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati biannahu al-musanna atau musanna biannahu musanna. Nah gitu aja, gampang kan? Kalau yang jamak, contohnya janganlah tatakhidu menjadikan wawi kalian, janganlah kalian menjadikan al-kafirin orang-orang kafir awliya, yaitu teman yang kalian berwala kepadanya. Boleh berwala kepada orang enggak? Ini punya kecintaan, punya kebanggaan kepada orang enggak? Prinsipnya al-kufru laisa ba'dahu hasanah. Begitu. Kekufuran itu tidak ada setelahnya kebaikan. Artinya orang itu kalau kafir, apapun yang baik dari dia itu tidak dianggap baik. Kenapa? Karena yang kekufuran itu menggugurkan semua kebaikan. Iya enggak? Makanya maka katakan ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nanti di hari kiamat semua amalannya orang kafir itu ya, yang mungkin dinilai baik, Allah jadikan seperti apa? Debu, tidak ada harganya. Akibat apa? Kufur. Makanya namanya kekufuran itu menghapus semua kebaikan. Karena itu orang kafir tidak ada kebaikannya. Sehingga tidak boleh berwala kepada mereka. Nah, bagaimana mengirab al-kafirin? Al-Ghazilina prinsipnya sama, katakan dia mansub. Wa alamatu nasbihi an-ya niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul mudzakkarisan. Kalau panjang disingkat aja li'annahu al-jam'u, itu saja seperti di sininya disingkat. Pakai i'rab yang sederhana dulu. Ya. Jadi kalau semakin bertambah i'rabnya diperluas. Biar antum bisa mudah memahaminya. Insyaallah. Tinggal satu ini. Udah belum? Bayang satu lagi itu. Siapa namanya? Ngantuk, capek. Hafalannya sekali setor berapa? Baca dua lembar. Mulia. Kalau nambah minimal, oh 50. Sabarnya. Dah belum? Dah. Yang terakhir. Baca siapa yang baca ni? Antum. Bisabat. Nah, sekarang masalah nun. Apa halfun nun? Membuang nun. Qala al-mu'allif rahimahullah wa amma halfun nuni. Dan adapun membuang nun. Hazf itu membuang ya, menghilangkan nun. Fatakunu alamatan linnasbi. Maka dia menjadi tanda nasab. Dia menjadi tanda nasab fil af'alil khamsah, pada al af'alul khamsah. Sudah pernah ya al khamsah allati raf'uha bi tsabatin nun, yang allati itu yang raf'uha, rafa'nya, rafa'nya al af'al khamsah ini bi tsabatin nun, dengan sabat. Sabat itu tetap, dengan tetapnya nun. Sudah dibahas pada tanda rofa. Ya, al-afal khamsah itu di rofa kalau di belakangnya ada nunnya ya. Nah, kalau nunnya ini dihilangkan, dibuang, itu tandanya dia dinasab. Tandanya dia dinasab. Bisa ya? Ya, yang mau catat tuh matanya ditulis, terjemahnya tulis, penjelasannya. Penjelasannya singkat saja, kita ambil contoh. Pengertiannya kan sudah kalau al-afal khamsah ini, sehingga enggak usah diulangi, langsung kita masuk ke contoh. Contohnya. Nah. Ini. lan yadurullaha syai'an. Lan itu artinya tidak akan pernah, tidak akan pernah. Yadurru membahayakan, ini mereka, mereka tidak akan pernah membahayakan Allah. Syai'an, syai'an itu sedikit pun, ya, sedikit pun. Siapa yang bisa membahayakan Allah? Rabbul Alamin. Tidak ada. Nah, kita ingin irab ini, ya guru. Ya guru ini asalnya itu ya guru tidak ada nunnya. Ada nunnya. Kemudian nunnya ini apa? Dihilangkan. Jadi ya guru. Ketika nunnya hilang ini, ini menandakan dia ini mansub. Mansubun. Amilnya siapa? Lan. Mansubun bi lan. Dia dinasab dengan amilnya itu lan. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah hadfun nun, membuang nun. Niyabatan anil fathah, sebagai ganti dari fathah. Yannahu, karena dia minal af'alil khumsah, maksud dari al-af'alil khumsah. Nah, gampang insyaallah. Irsyad yang mana irsyad? Irsyad itu mana? Til. Sudah selesai pembahasan nasab. Sudah dua i'rab antum lewati ya. Rafa dan nasab. Rafa tandanya 4, nasab tandanya 5. Ini dihafal nih ya, makin lama makin banyak ilmu nih. Kalau tidak dihafalin dengan segera, ini akan menyedihkan ya. Sehingga terus kita ingatkan, setiap kali dapat pelajaran baru segera hafalkan. Ringan ya, ringan. Dan berusaha bang menikmati pelajaran, menyenangkan, dan sering-sering berlatih. Yang paling bagus, paling mudah dengan yaitu lafaz-lafaz Al-Quran. Nah, itu cari dari situ apa yang bisa antum i'rab. Insyaallah yang khafad kita bahas lagi di pertemuan yang datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.